都是好兵啊，都是好兵。 Setiap waktuku, oh indahnya kala sembahyang bercengkrama mengadu padamu, maha suci indah namamu, semakin aku rindu. Dari lubuk hatiku rindu, rindu aku padamu di setiap hariku. Peluk aku dengan kasihmu, siramiku dengan sejuk rahmatmu, tak ingin ku lepas darimu. Aku cinta padamu. Oh yeah, yeah. Rindu padamu. Oh indahnya kala sembahyang bercengkrama mengadu padamu, maha suci indah namamu, aku cinta padamu. Oh. Rindu, rindu tiada bertepi, rindu pada ilahi. Yeah. Rindu, rindu tak pernah jemu di setiap waktuku, di setiap waktuku, di setiap waktuku.